Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahman rahimakum Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid alamat as-sa'adah dan alamat as-syaqawah, tanda-tanda kebahagiaan yang semestinya kita berupaya untuk melakukannya, mendapatkannya, dan alamat asyqawah, tanda-tanda kecelakaan, kejelekan yang harus dijauhi oleh seorang hamba, apalagi dia seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Berkata rahimahallahu ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahallahu ta'ala, min alamatis sa'adah wal falah, di antara tanda-tanda kebahagiaan kesuksesan seorang, annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Di antara tanda kebahagiaan seseorang, tanda falah, kesuksesannya adalah seorang hamba ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin dia tawadu, semakin dia rahmat kepada yang lainnya. Ya, semakin dia tawadu. Tawadu tentunya lilhaq, tawadu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tawadu lilhaq yani yakbalu lilhaq, min ayyi rajulin kan, dia menerima al-haq, menerima apa yang datang kepadanya dari siapapun, yang dikatakan al-imam Waqi' ibn Jarrah rahimahallahu ta'ala, la yanbul rajul, tidak akan seorang menjadi seorang yang cerdik pandai, hatta ya'khudha amman huwa fawqahu wa man huwa misluhu wa man huwa dunah, sampai dia mau mengambil dari orang yang di atas dia kedudukannya, yang seleting dengan dia, sederajat dengan dia, atau bahkan di bawah dia. Ini tawadul haq. Ya, tawadu libadillah, yakni menghargai mereka, menghormati mereka, memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tawadu itu lawannya kibar. Tawadu itu lawannya sombong. Sombong adalah gomtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah batarul haq, menolak al-haq, dan merendahkan, menghinakan orang lain. Tawadu, iya, lil haq, jadi menerima al-haq yang datang. Tawadu ibadil, yani menghormati mereka, memuliakan orang yang muliakan, ya tidak menghinakan mereka. Terkhusus tentunya adalah ya orang tua kita, guru-guru kita, ya orang-orang lebih tua dari kita. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Dan semakin banyak, semakin bertambah amal baik dia, maka semakin bertambah juga rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kewaspadaan dia iya tidak terjatuh ke dalam al-amnu min makrillah Subhanahu wa taala. Tidak ujub dengan apa yang dia lakukan, tidak bersombong dan angkuh dengan apa yang dia ilmui dan diamalkan. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Ya tentu yang paling ditakutkan di antara sekian yang takutkan dari seorang beramal adalah an yukhtama amaluhu bisu. Ya, diakhiri amal perbuatan dia dengan kejelekan. Ya, beramal baik, ternyata di akhir hayatnya, na'udzubillah, di atas kejelekan. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu ila dhira. Fa yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada seorang yang dia mengamalkan amal ahlu jannah sehingga tidak ada antara dia dengan sorga kecuali satu hasta, tapi dia melakukan amalan-amalan ahli nar. Ia didahului oleh kitab catatan amalnya, catatan dalam lauhil mahfuz, catatan takdirnya. Dia kemudian melakukan amalan-amalan ahli neraka menjelang matinya, dan dia pun akhirnya masuk neraka. Su'ul khatimah. Ia qala kata Allahu taala, yang ketiga, wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsih. Dan semakin bertambah umurnya, semakin berkurang ketamakan dia kepada harta dunia. Semakin bertambah umurnya, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah, berkurang ambisinya kepada dunia. Ini alamatus sa'adah. Qala yang keempat, tabla rahimahullah, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Yang keempat, semakin bertambah hartanya, maka semakin bertambah semangat dia dalam berderma. Semakin bertambah semangat dia di dalam berinfak, memberi, berbagi kepada yang lain. Ini yang keempat. Dan yang kelima, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadu' lahum. Dan semakin bertambah kedudukannya, semakin bertambah jabatannya, maka semakin bertambah kedekatan dia dengan manusia. Semakin bertambah perhatiannya kepada mereka, ia menunaikan hajat-hajat mereka dan tawadu kepada mereka. Ini lima di antara tanda as-sa'adah. Saya simpulkan, yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu seorang yang ketika bertambah ilmunya, maka bertambah ketawaduan dia dan rahmat dia kepada yang lain. Iya, bukan bersombong kepada yang lain, bukan angkuh kepada yang lain. Iya, tidak menjadi Abu Shibrin. Iya, Abu Shibrin ini kata para ulama kita diantara disebutkan. Iya, seorang yang baru belajar satu kilang, satu jengkal. Baru belajar sedikit. Iya, tapi sudah merasa paling alim. Al-ilmu salah satu ashbar. Kata pepatah. Sebut ulama kita, ilmu itu ada tiga kilang. Iya. Idza ta'allama shibran, kalau baru belajar satu kilang sedikit. Iya, takabbara, dia bersombong seakan-akan sudah tahu semuanya. Belajar nahu seakan-akan sudah seperti si Bawi. Iya, belajar usul fikih sedikit seperti sudah menjadi seorang usuli. Belajar masalah sedikit sudah seperti seorang muhaddis. Nah, takabbar, merendahkan yang lain, menghinakan yang lain. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, banyak talibul ilmi yang mereka akibat kesombongannya, akibat ketidaktawaduannya, tidak sabar iya untuk terus di jalan kebenaran. Kalau kita dapat cerita, ya, orang-orang yang sepeninggal Syekh Mukbil rahimahallahu ta'ala menyimpang, sebagian mereka sudah terlihat bibit-bibit kesombongan sejak beliau rahimahallahu ta'ala ada. Bahkan sebagian mereka terlihat kibernya ketika di majlis Syekh rahimahallahu ta'ala. Iya, menampakkan kesombongan kepada gurunya, kepada Syekh rahimahallahu ta'ala, apalagi kepada yang lain. Iya, ketika Syekh rahimahallahu wafat, kemudian bermunculanlah syubhat, dalalat yang daripada mereka. Bagaimana bila rahimah rahimakumullah, ini para santri khusus talabatul ilmi, tawadu. Kita baru belajar sedikit. Iya, sudah satu kilang. Ada para ulama kita, kalau wa idza ta'allama syibrain, kalau sudah belajar dua kilang, tawadu, dia akan tawadu. Iya, ternyata tahu, oh, saya baru belajar Fathul Majid, saya baru belajar syarah Usulul Thalathah, sekian banyak kitab tauhid belum saya pelajari. Iya, saya baru belajar syarah Jurumiyah, sekian kitab nahu, iya, belum saya pelajari, bahkan sebagian saya belum tahu judulnya. Saya baru belajar fikih, misalnya fikih muyasar. Ya, sekian banyak kitab-kitab fikih belum saya pelajari, baca, belum saya pelajari, bahkan sebagian kita tidak tahu, hatta sebagian judul kita belum tahu. Baru satu di antara nasihat, ya dulu dan alhamdulillah manfaat. Menjelang saya belajar, di tengah-tengah saya belajar dulu ketika masih muda, ya Abdul Rahman, nanti berangkat ke sana ke Yaman. Iya, akan tahu. Ternyata kita bukan apa-apa. Iya, ternyata yang kita sepertinya di ma'had, iya, sepertinya di tempat kita, masya Allah, dianggap orang, di sana lah syai. Ya, ternyata bukan apa-apa. Iya, mau merasa punya kemampuan fikih, ternyata banyak guru-guru fikih di hadapan kita. Gak ada apa-apanya kita. Iya, mau merasa di sini jago masalah akidah misalnya, kuat manhajnya, ternyata di sini, masya Allah, banyak mustafidin, guru-guru ini. Sehingga jangan takabbar, baru belajar sedikit kemudian bersombong kepada aba-abanya, kepada orang tuanya, kepada yang lainnya. Tawadhu. Dan kalau sudah belajar tiga kilang, sudah banyak belajar, iya, alima annahu lam ya'lam, dia baru sadar ternyata belum tahu apa-apa. Sekian banyak ilmu agama. Iya, kata Al-Ahdal dalam Kawakib, ilmu bahasa Arabnya 12. 12 fan bidang ilmu bahasa Arab. Kita baru pelajari paling nahwu, sedikit sharaf. Yang lainnya bahkan kita definisinya belum enggak tahu. Iya. Belum bidang-bidang ilmu yang lainnya. Ternyata kalau sebagian ulama kita menasihati kita, ini baru sampai, iya, pantai tepian laut. Maka mungkin kalau kita para tuwaidul ilmi, bukan hanya sampai tepian laut, bukan hanya sampai pantai, kita baru ngelihat dari jauh pantai laut, jauh dari ilmu. Maka khawatir rahimah rahimakumullah, yang pertama adalah tawadu. Tawadu yang harus ada. Dan tawadu di antara satu jalan keselamatan seorang hamba Allah, seorang talibul ilmi, seorang salafi. Iya, yakbalul haq wa la yatakabbar anil haq wa la yatakabbar ala ibadillah subhanahu wa ta'ala. Tawadu. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfi. Kalau sudah dia berilmu kemudian dapat taufik beramal, ketika bertambah amalannya maka semakin bertambah juga rasa takutnya. Ya, bukan malah sombong. Iya, ujub. Akibat ujub bisa seorang gugur amalnya. Kita tahu dalam kitab tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, ketika ada seorang abid menasehati teman yang berbuat maksiat, iya, merasa ada banyak ibadahnya, teman yang berbuat maksiat dinasehati ngulang lagi, dinasehati mengulang lagi berbuat maksiatnya, sampai akhirnya dia karena keangkuhannya bersumpah atas nama Allah. Kata dia, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni si fulan. karena keangkuhannya, kesombongannya, sampai memponis hamba Allah seperti ini. Ujub. Ya, maka Allah pun berfirman, man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfir li fulan. Siapa yang telah bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni sepulan. Wallahi demi Allah, laqad ghafartu lah wahbattu amalak. Sungguh demi Allah, aku telah mengampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Iya, akibat keangkuhannya, kesombongannya, iya, gugur amalan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Iya. Takut akan gugur amalan dengan kesombongan, keangkuhan. Dan takut, iya, yang sampai merasa aman dari makar Allah, kemudian dia na'udzubillah terkena su'ul khatimah. Yang ketiga kata beliau rahimahallahu taala, wa kullama zida fi umri naqasa fi hirsih. Hamba Allah yang ketiga tandanya dia bahagia adalah ketika bertambah umurnya, semakin tambah umur, ya semakin berkurang kerakusan dia, ketamakan dia, ambisi dia terhadap dunia. Dunia di sini masuk padanya harta, masuk padanya kedudukan, masuk padanya semua. Iya. Syahwat dunia. Ya, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara sebab seorang mendapat uqubah adalah ketika seorang sudah tua renta masih dia mengumbar syahwatnya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, tiga golongan, la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tidak, tiga golongan yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah tazkiyah, tidak Allah akan lihat dia di hari kiamat dan akan mendapatkan adab yang pedih. Di antaranya adalah usyaimitun zanin. Usyaimitun zanin, seorang yang sudah tua renta, sudah beruban tapi masih berzina. Masih hirsnya kepada syahwat dunia dia umbar. Nah, kemudian yang keempat kata beliau rahimahullahu taala, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Semakin Allah berikan kelapangan dalam hartanya, ditambah rezekinya, dia bertambah dalam semangat memberi, ya, membantu yang lain, berinfak, tidak bakhil. Dan yang kelima, kullama zida fi qadrihi wa jahi, semakin bertambah kedudukan dia, Allah berikan karunia, kedudukan, jabatan, ya, semakin dia dekat dengan manusia, berupaya untuk memberikan, ya, bantuan untuk mereka, ya, tawadu kepada mereka. Sebaliknya, kata Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, wa alamatus syaqawah, tanda kebinasaan, kecelakaan seseorang adalah annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi watihi. Semakin nambah ilmu malah semakin sombong. Iya, dijadikan pengetahuannya untuk, iya, bersombong kepada yang lain. Qala wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarin nasi wa husni dhanni bi nafsihi. Semakin nambah amalnya, semakin dia berbangga, bangga diri, semakin merendahkan yang lain, semakin, iya, khusnudhan kepada dirinya sendiri. Qala wa kullama zida fi umrihi zida fi hirsih. Semakin bertambah umur, semakin dia mengikuti ambisinya dalam dunia. Iya, tidak berupaya untuk menahannya, dia ikuti ya keinginan syahwat dia terkait dengan masalah dunia. Qul billahi rahman rahimakumullah. Dari hadis tadi saya ingat satu faedah dari Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, satu akidah atau sunnah wal jamaah yang kita tahu, al-iman yazidu wa yanqus. Iman adalah qaulun wa amalun. Iman adalah al-i'tiqad bil qalbi wal qawl bil lisan wal amal bil jawarih. Yazidu wa yanqus, bertambah dan kurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berkurangnya iman dengan maksiat itu berbeda-beda, tergantung maksiatnya. Iya, tentunya pengurangan iman dengan maksiat yang berupa dosa besar itu lebih besar pengurangan dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan itu adalah dosa kecil. Ya, yang satu maksiatnya dosa kecil, tapi yang satu maksiatnya durhaka kepada orang tuanya, dosa besar. Tentunya ini lebih besar berkurangnya iman dia karena sebab durhaka kepada orang tuanya. Yang satu dosanya mencaci temannya, yang satu mencaci orang tuanya. Tentunya ini lebih besar. Ya, efek yang mengurangi iman dia. Demikian juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berkurang iman dengan maksiat juga bertingkat-tingkat berbeda sesuai dengan dawa'i al-maksiyah, faktor pendorong dia berbuat maksiat. Zina misalnya. Zina, perbuatan maksiat. Iya, dia seorang muslim, seorang mukmin yang berbuat zina, berkurang iman yang bisa perbuatan zina dia. Tapi berbeda antara mukmin yang satu dengan yang lain. Tergantung faktor pendorongnya. Maksudnya ini tadi. Yang satu berzina, seorang yang pemuda, yang masih membar syahwatnya. Yang satu yang berzina, orang sudah tua renta. Iya, tentunya ini, si tua renta ini ketika berzina, dia akan berpengaruh kepada imannya lebih fatal, lebih berat dibandingkan pemuda. Karena faktor pendorong yang ada pada seorang sudah tua renta seharusnya minim. Ketika dia masih terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka akibat ya yang timbul dalam mengurangi iman lebih besar daripada yang masih muda. Ini khairullah rahimah narahimah. Disebutkan oleh beliau rahimah di antara dalam kitab Syarah Aqidah Al-Sunnah wal Jama'ah Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Yang terakhir atau yang keempat kata beliau rahimahullah, wa kullama zida fi malihi zida fi bakhlihi wa imsaki. Tanda kebinasaan seseorang itu adalah semakin diberi oleh Allah karunia ditambah hartanya, semakin bakhil. Semakin bakhil, semakin pelit, semakin kikir. Ya, semakin tidak peduli kepada yang lain. Nah, dan yang terakhir kata beliau rahimahullah, wa kullama zida fi qadrihi wa jahi, ketika semakin bertambah kedudukan dia, jabatan dia, zida fi kibrihi wa tihi, semakin bertambah pula kesombongannya, keangkuhannya kepada yang lain. Ini lima tanda kecelakaan yang harus kita jauhi. Namo Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.